Mbak-mbak dan mas-mas, seragammu biru jiji ini. Saha para rawuh jamaah pengawasan dalam rangka dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, Karang Taruna, Karang Budi, Karang Udi Kleco, Klego Puputan. Ya sekuilah pokoknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngapunten negosa untawis menikau wau saking caruban. Padahal siang wau kalau periksa kali dokter kabuleh opname teng rumah sakit. Soalnya sesu-sesu kalau mangkat teng Taiwan. Terus kalau niku nembe sakit. Soalnya kalau ingin nembe perjalanan jauh 18 jam dari Aljazair. Aljazair niku kidule putatan niku. Saya nurugi pacaran. Ya, jiji ibianget to iki. Kiai viral wedange sak menehi lho ya. Apa ora niat. Mesti ra tau ndelok YouTube cah iki. Atau jangan-jangan delok YouTube tapi sing didelok Gus Nur ketok iki. Gelas cilik, gelas butek. Ayu-ayu kok pekok, Nduk, Nduk. Saya harusnya opname karena besok pagi kudu mangkat teng Taiwan, tapi kula matur kalih dokter. Dadi kula wonten iki kalih nahan watuk. Perjalanan saking Aljazair teng Indonesia itu 18 jam. Aljazair itu tempat lahirnya Zinedine Zidane. Juara Piala Afrika kalau wingi. Kula matur kali dokter, Pak dokter pun diwenehi obat mawon, kula tak mangkat ngaji. Umpama ndelok jamaah dalu menika kok kula mboten dugi lak kula dosa. Senajan to ora kabeh kebagian kloso. Ketoke sebagian mereka insyaallah nika ora nganggo kloso. Rampung pengajian little body, silite gatel kelebon wedi. Napa kok kula tetep mangkat ngaji? Bakul aku wae sakmono mbiyane kok. Kiai mung sakmene. Ora sumbut. Kanjeng Nabi dawuh, "An-nasu yamutuna ala ma'asu." Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kula wenehi conto. Allah niku mboten goroh, dawuhe Kanjeng Nabi niku mboten salah. Menungsa niku bakal dipateni, dipundhut kalih Gusti Allah sesuai kebiasaannya. Contoh yang paling terbaru, Sayyidina Mbah Maimun Zubair. Beliau kebiasaannya setiap tahun naik haji. Ibu-ibu seragen pirsa, Mbah Mun niku munggah haji ping pinten? Nembe ping 70. Jenengan sampun derek. Sampun daftar? Kula dongake kabeh iso mangkat kaji. Ning lak amin tok yakin ora mangkat. Sing daftar mawon rong mangkat apa meneh sing ora daftar. Mbah Mun niku nembe ping 70. Beliau absen tidak berangkat haji itu hanya tahun 2018. Karena kebiasaan beliau haji, coba Anda lihat. Meninggalnya pas haji. Tidak hanya itu, beliau sangat mencintai kota Mekah, maka meninggalnya di Mekah. Tidak hanya itu, beliau sangat mencintai hari Selasa, meninggalnya hari Selasa. Tidak hanya itu, beliau sangat mengidolakan Siti Khadijah dan makamnya beliau di samping Siti Khadijah atau di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Apa jenengan mboten ngiri ngoten niku? Maka kebiasaan-kebiasaan baik harus kita lakukan supaya apa? Allah mematikan kita dalam keadaan terbaik. Mila senajan to kula lara watuk, keng teng rumah sakit, kula tetep mangkat ngaji. Sopo ngerti pas teng putatan ngoten iki moro-moro Israil teko. langsung diumumkan ning masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang tukang syuting umpamanya. Ya sapa ngerti to nggih. Nembe nyoting matane keplem kepletian kamera modern ya ora ngerti. Iki yo ngene cah cilik ndase lucu banget iki lho. Iki rupane kaya Pak Tile iki lho. Sing ndase abang iki lho. Kita enggak pernah tahu. Makane nyuwun sewu. Saya termasuk orang yang awal mengetahui beliau sakit. Kula isu-isu niku mun ngabari Gus Bombong niku. Sekjen PBNU kula telepon ra percaya. Teng grup-grup WA grup niku kula matur, mohon doanya setengah 8 pagi menika. Mohon doanya Mbah Mun keadaannya menurun, kesehatannya menurun. Saya tidak bilang kritis. Padahal kula dikabari kritis. Kula nyuwun donga. Dan nyuwun sewu. Kematian terindah di tempat yang indah, di acara yang indah, dimakamkan di tempat yang indah, di hari yang indah, sesuai dengan nopo, sesuai dengan cita-citanya Mbah Mun. Moro meneng. Saya ki padine pansos sih, disuwek-suwek. Makasih ya beb. Iya. Jawab iya yang matamu. kimcinya jangan baper dong. Santai aja keles. Iki lak rupa-rupa jomblo teh. Kamu santai le. Jomblo itu insya Allah banyak temannya. Bagaimana tidak, setiap kali nih mbak cewek dek aku seneng karo kowe, pasti dia jawab, sorry mas kita temenan saja. Iya. Pengalaman matamu, pengalaman. Pembahasan tak sawang. Iki dudu degan. Lak kambil niku nyuwun sewu, lak kandel niku kambil napa degan? Kambil dudu degan niki. Iki lak tak ombe mesti kula mulih slite kerminen niki delok wae. Kematian terindah. Beliau sangat mengidolakan kota Mekah, sangat mengidolakan Siti Khadijah. Maka hari ini qasidah yang tenar tahu-tahu menjadi viral gara-gara qasidah ini disukai oleh Mbah Mun. Apa le judule? Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijah al Kubra wa Fatimah az Zahra. Engko dinyanyike le ya. Ora iso ya diganti mundur alon-alon ya ora apa-apa ngono. Aku lagu apa-apa iso le. Saiki sing terkenal lagune Didi Kempot, janjine kae. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe, nyileh esuk sorene wis dibaleke. Janjine utange ra nganggo semene suwene, tak enteni nganti kapan sak lunase. Cendol, cendol dawet. Lagu Sembombong senengane lagune Cak Dikin, cinta tak terpisahkan. Iya. Teku iki aja nggo dolanan, mergo teku sagede kentongan. Ya. Sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Ngono nduk. Kowe mung pacaran wae diuntal codot kowe kok. Ini ki susah. Kasus kaya Mbah Mun niki susah. Kejadian seperti Mbah Mun niki ora mesti iso. Maka begitu kula dikabari Mbah Mun sedo, kula nangis, kula kemutan dawuh Kanjeng Nabi, man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Sing sapa wonge ora susah kanthi sedone ulama, berarti tiyang niku munafik. Kula tak kandhani yo nggih ya, sak ndablek ndablekmu, sak nakal-nakalmu, sak oke-oke dosamu, minimal tresno marang kiaimu. Selamat uripmu. Mboten. Kowe ndablek, kowe nakal, kowe kakean dosa, umpamane kowe gaweane mabuk ning Sragen malah duwe paguyupan jenenge pangunci umpamane. Paguyupan ngunjuk ciu. Sing diombe cifas, ciu plastikan. Sandua blek ndablekmu minimal atimu tresno karo kiai. Mila niku yang kemudian saya tanamkan di mbak-mbak lokalisasi. Yang saya sampaikan di mbak-mbak di dunia malam. Kue olan dua blok kue urusanmu, kue ngelonde kue urusanmu. Aku yura seng larang tak? Masa aku kondom mbak, tolong jangan ngelonde please. Larang mungkin tak kula? Uang buatan anak kula, orang dulur kula, saya enggak punya hak. Tapi ini wadahu, kue ndablek kue urusanmu, kue nakal kue urusanmu. Tapi ojo nganti kelangan Allah songko hatimu. Carane piye? Cedak oh karo wong sing cedak marang Gusti Allah. Lah kue rong iso dadi wong alim, seneng oh karo wong alim. Lah ora iso dadi wong soleh, seneng oh karo wong soleh. Wis ora ngalim, gaweane cangkeman karo wong alim. Wis ora soleh, gaweane cerewet karo wong soleh. Wong ya teko iki. Ya melu guyu tenang. Biasane jilbabe pink biasane. Jilbabe pink ning kene. Iki rondo apa iki? Lah, maka ketika ada ulama yang meninggal, apa kata Rasulullah, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang yang alim itu merupakan tanda-tanda matinya alam dunia. Maka ketika di acara Kompas TV, acara Rosi, sadringe kula mangkat teng Aljazair seminggu yang lalu, lah kula matur. Innallaha ta'ala layak bidul ilma intiza'an yang tazi'u minal ibad. Allah itu tidak mengambil ilmu dari hambanya dengan mengambil langsung ilmu-ilmu itu dari dunia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengambil ilmu dari dunia dengan cara mengambil para ulamanya. Tegasnya apa? Kalau banyak ulama yang meninggal, berarti donya niki pun sepuh. Mila lak cara bahasane Abah Sarif niku nyuwun sewu, wong kaya mbahmu niku dipun wastani paku. Lah kiai sakniki lak modele ana loro, ana kiai paku, ana kiai catut. Paku niku tugase ngencengke, catut niku tugase mbubrahke. Mila sing ngapik niku kiai sing model napa? Sing model paku. Mila rajane Solo jenenge Paku Buwana, mboten Catut Buwana. Ratune Yogya namine Paku Alam, mboten Catut Alam. Lah kiai-kiai sakniki oke-oke niku ra kaya paku tapi kaya catut. Kudune tugasi kiai niku sawu sufu bakum merapatkan meluruskan barisan, tapi sakniki oke-oke kiai niku malah mbubrahke barisan. Contone napa? Ana wong ngaji di dunia malam jarene penistaan, tak jawab cangkemmu. Lha kula niku ngaji-ngaji dhewe ragat-ragat dhewe sing cerewet cangkemmu. Ora urusan. Nggih napa mboten? Apa rumang sene wong-wong sing elek niku ora butuh Gusti Allah, butuh. Bocah-bocah niku sak janjane ora usah bocah teng kafe. Bocah-bocah jenengan sing gaweane teng pinggir dalan, napa teng lampu merah bocah-bocah pang niku. Sing rambute dicat abang, kuning, ijo. Undang-undangane bangjo niku. Ngetok sak awak ditato kabeh. Bahkan kula nemu bocah niku teng mriki ana tatone emping, panu. Bocah sing ditindik kupinge niku ana sing nganggo mur, ana sing nganggo baut, ana sing nganggo mangkokan, bahkan pelek sakmeteni. Apa bocah-bocah kuwi ra butuh Gusti Allah? Butuh lho. Mung awake dhewe niku lak karo wong sing dianggep elek niku sia-sia. Umpamane nembe pengajian niki kalih wong-wong apik kaya jenengan, ana bocah pang rambute dikelabang, tatoan kupinge ditindik. Mesti jenengan lak nyawang dengan sebelah mata. Apa kuwi? Contohnya lah malam minggu paing teng pondok kula pengajian rutin mbak-mbak sarkem, mbak-mbak lonte niku lak moro teng pondok sak bis. Begitu moro malah disarang, wah lonte, lonte, lonte ngono. Padahal sing ngelok kuwi iki asline yo ngaceng tak kandhani. Kawayane. Padahal yo pengen, tapi ngelokke ngoten niku. Lagula mboten, senajan to niku wong elek kula rangkul. Kula niku ngomong lonta-lonte ben pengajian ngoten niki. Lah kula ketemu mbak-mbak teng lokalisasi, kula ora tau nyeluk mereka lonte. Kan ra mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah, lah ra mungkin aku. Ra mungkin. Ternyata napa wong-wong sing elek ngoten niku tasih butuh Gusti Allah. Tak wenehi contoh. Kula ajeng ngaji teng Sarkem kalih mbak-mbak germo. Germo niku mamine niku lah. Teng lokalisasi ana istilah lonte germo karo anjelo. Anjelo ki antar jemput lonte ngoten niku. Ngapal wong aku kiai ini lonte, Bro. Sing tuku lak iki. Iya. Boy kok kaya ciwi itu Pak. Tuh baju putih ya boy. Iki kopi kapal api iki ngapusi. Iki kopi kapal api iki ngapusi iklane. Dibuka kopine rono kapale. Kopi tugu luwak dibuka kopine rono luwake. Sing jujur iki mung siji sarung gajah duduk. Iklan sing paling jujur ki iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Iya. Ora percaya buka. Ora percaya. Jenengan namine sinten? Multazam. Apa bedane gajah karo multazam? Bedane siji, lak gajah ki ndase ana belalene, multazam belalene ana ndase. Iya. Untung kopi kula umbe, lak kopi susu kula emoh. Kopi susu niku lak bingungke, kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Mila multazam lak disuguh kopi susu diakali, kopine diombe susune disekeli. Iya. Begitu kula ngaji, kali mbak-mbak germo niku ana wong teko. Wong arepe jajan mbak-mbak PSK. Kula tak takon kalian jenengan. Kira-kira sing disalami kalih mas niki, sing ajeng jajan WTS niku, kiyaine apa germone? Tetep kiai le. Senajan to wong sing biasa jajan lonte iki iso bedokke ndi kiai ndi germo. Artinya apa? Menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada kebaikan. Mila awakmu sing rumangsa elek santai wae. Wong elek karo wong apik iki bedone tipis. Sa elek-eleke wong kuwi tau tumindak apik, sa apik-apike wong tau tumindak elek. Maka kula nyuwun sawu diprotes, tempat maksiat kok dienggo ngaji? Tak jawab, luweh apik tempat maksiat dienggo ngaji daripada tempat ngaji dienggo maksiat. Ngono pemahamane. Lah, kula kok benci karo wong elek. Allah niku sayang kok ana wong elek dosane akeh niku malah dibombong karo Gusti Allah kok. Kowe dadi wong apik, pangapuraku terbuka, kowe tak enteni tobatmu. Niku Gusti Allah. Lah awake dhewe niki kadang-kadang ngungkuli Gusti Allah. Maka saya sering mengatakan manusia itu sering menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan kita. Kalau kesalahan orang lain dunek onek, tapi lak salah dhewe ra tau didelok. Kula nembe ngaji. Ngoten niku to, mbak-mbak mas-mas niki ajeng jajan teng lokalisasi. Ngerti kula teko adoan delik kok, Bu. Isin aku ana Gus Miftah. Ora kok malah bengok-bengok. Gus, aku arep nglonte. Akhire wonge ndelik mangan dhisik mana wonge. Dan nyuwun sewu, orang-orang kayak Mbah Mun, kiai-kiai kayak Mbah Mun niku sayang kalih sinten mawon. Mila tamune kata, karena syarat menjadi seorang kiai menurut Imam Al-Ghazali syaratnya adalah alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah, melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Mila lak delok wong kakean dosa kene, aku ora benci le, tak parani. Ana wong mabuk tak parani. Ana wong karaoke tak parani. Mila bocah-bocah dunia malam para pemabuk niku kalih kula manut. Karena saya tidak pernah menghakimi mereka. Mbak-mbak LC, latang Sragen LC niku PK lah, pemandu karaoke. Lan ning Pantura PL, pemilih lagu, pemilih lagu. Lan ning kene apa jenenge? Eh? Apa? VR. Apa ki VR kuwi? Sebagai kuwi lah, mereka itu bekerjanya bukan di mana-mana kok, hanya di puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka itu mewarnai, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Iya. Pekerjaannya apa? Karaoke. Apa kuwi kathok rock dibuka? Oke. Jos matamu, jos. Kaya ngono jos. Lah kewajiban kiai itu apa? Memandang para pendosa itu dengan kacamata kasih sayang. Jangan kemudian hanya dihakimi, karena hakim itu urusannya Gusti Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina para pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Lebih baik orang yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Kan ngoten pemahamane. Maka saya sering mengatakan, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Lah, wong sing gelem mandang ngoten iki jarang. Salah satunya siapa? Mbah Mun. Tamu yang datang semuanya diterima. Milolak jenengan pengen mersani kemuliaan seseorang itu adalah ketika sudah meninggal. Berapa banyak orang yang menangis, berapa banyak orang yang mendoakan. Mbah Mun niku njajal. Wong sak Indonesia kabeh salat gaib. Di salatke jenazah pas bar salat zuhur teng Mekah musim haji. Berapa sing nyolati? Jutaan orang. Yang mendoakan tidak hanya umat Islam. Wong Kristen Mojokerto niku misa sembahyangan dongake Mbah Mun. Wong beda agama mawon dongake. Kenapa? Bisa dilihat kemuliaan orang itu ketika sudah meninggal. Menawi dereng sedo nyuwun sewu mang delok tamune. Mila mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Ana tamu disuguh, omah ra tau duwe tamu, berarti sing duwe omah niku ra tau srawung. Tamu ra disuguh, nyelekutis. Apa meneh gelase cilik, nyelekutis banget. Karena aku minta air panas, ini airnya dingin. Mila di tamu langsung disuguh, Bu. Duwene gorengan, tamune gorengi. Duwene wedang, tamune wedangi. Duwene jarang, tamune jarangi. Duwene susu, tamune susu. No jarang. Maka kula niku sakniki duwe cita-cita, ya Allah, senajan to kula matine ora kaya Mbah Mun, ora kaya sedone Mbah Mun ning Mekah dimakamke ning Makkah, minimal kula mangpateni dalam keadaan terbaik. Kan keren banget, Bro. Ayo. Lho. Kowe goblok kok kowe. Mati itu malam pengantin karena dia akan ketemu dengan Tuhannya. Lho, kowe ora kowe wedi mati. Padahal wong sakmene mbane kita sing bakal mati dhisik dhewe kowe. Ora-ora, bocah kuwi tak dongake mlebu surga. Amin. Mangkat bar pengajian. Areng ngaji modar ya. Pas ngerokok keselken utis, oh modar. Eleh, aku njaluk lagune, potongan lagune Sa'du Nabi Dunya. Ayo. Lagune sing aneh-aneh engko wae. Kula pengen mengenang Mbah Mun. Sakmene iki mbane nyuwun sewu, tukang musik sing paling pelit niku biola. Ya tok digesek dhewe durungokke dhewe. Ngene iki opo? Delan-delan. Lah pelit banget ta, Kek? Mbok kancane kon ngrungokke. Niki lagu sing paling disenengi kali Mbah Mun. Lah mau ngakok-ngakok wae lho ora bener. Setiap kali maos maulid, ya Nabi salam, nyuwun sewu, pasti meneteskan air mata. Betapa lembutnya hati orang-orang kita, ulama-ulama kita itu. Maka tidak salah kemudian ketika dikatakan idza matal alim bakat alai ahlus samawati wal ard sab'ina yauman. Apa dikatakan Rasulullah? Ketika orang alim itu meninggal, berdukalah ahli langit dan bumi selama berapa hari? 70 hari. Jajan. Jadi lah awak mungkin pengen diketok api apa lek didelok matimu. Tak kowe mati bareng ngombe kopi kok kancamu modiar kowe. Kowe berarti bosok tak kandani. Oh, mati keren kok disalahke. Sengit aku. Makane kiai-kiai nek awake dhewe sing tak sugeng niki jenengan dongake kabeh. Moga-moga dipanjangke umure kalih Gusti Allah. Moga-moga kaya Abah Sharif niku dipanjangke umure kalih Gusti Allah. Kados Gus Mus dipanjangke umure kalih Gusti Allah. Mbah Dim Kendal dipanjangke umure kalih Gusti Allah. Habib Lutfi Pekalongan dipanjangke umure kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Bocah aku ndang dipateni karo Gusti Allah. Cerewet bisa mana giantol cangkemmu gitu loh. Lah pesan-pesannya apa yang kemudian bisa kita sampaikan sebelum kita masuk ke soal kebangsaan? Hari ini Kiai NU yang paling dibully di media sosial gara-gara menolak khilafah niku kula. Maka tadi sore lanjutkan mersani Instagram kula, saya posting gara-gara ada orang mengatakan lagu Padamu Negeri ini musyrik. Yang ngoten niku, wong dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang akeh, kopine kurang kenter. Lagu dimusrik-musrike iki lha ya pekok banget to. Sing bener lagu niku ora nganggo musrik tapi nganggo musik. Apa pesan-pesan dari Mbah Mun? Salah satu pesan dari Mbah Mun yang kemarin disampaikan oleh Nusron Wahid ketika peringatan 7 hari meninggalnya Mbah Mun di dalamnya Abah Lutfi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Apa pesannya? Yang pertama, Jangan mau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kaya Banser, kaya Ansor, kaya sinten kemawon Muslimat, tiang-tiang Nahdiyin. Jangan mau dibentur-benturkan dengan habaib. Kula bola-bali ditakoni, napa wong NU niku benci karo habaib? Kalau orang mengatakan orang NU benci karo habaib itu gagal paham. Habib niku pertama kali moro teng Indonesia, sing paling menghormati mereka siapa? Wong NU. Orang-orang itu sekarang baru hormat niku nembe sakniki. Ayo contoh, sakniki buka-bukaan. Sing sakniki rumangsa cedhak karo Habib sinten? Haikal Hasan. Haikal Hasan dulu mengatakan apa? Habib itu hanya keturunan kafir Quraisy. Sementara kita orang-orang NU dari dulu hormat terhadap ahli bait, hormat terhadap para habaib. Orang mau ceritane wong NU benci karo habaib. Kayaknya dia cinta sama aku. Iya. Kowe ngopo? Kalian berdua itu beda kepercayaan. Yang laki-laki yakin mau, yang perempuan yakin gak mau. Iya. Iklan matamu iklan. Sing kono banjere malah bengok, tombo ngantuk. Wis maklum lah rupa-rupa jomblo. Masa jomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insyaallah ya. Eh, para kincil, para mbak-mbak, prioritaskan banser sebagai calon suamimu. Alasannya apa? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Kowe lak jomblo saiki rasa susah le. Katakan sama mereka, aku jomblo bukan karena aku tidak laku, tapi karena aku mampu menjaga sahwatku. Terkait gandengan, jawaban justru yang gandengan itu rawan dengan kecelakaan. Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena mendua. Aku lak ngeyem-ngeyem jomblo, yokeh bahasaku. Tenang, kalau kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kalian harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iya. Ora kaya awakmu. Ditinggalke pacare langsung bengok-bengok, aku tanpamu seperti jiwa kucing tanpa karet. Ambiar. Cangkem. Sing ngono ya ngono, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Gak ada ceritanya orang NU benci karo habaib. Kalau kemudian hari ini kita kadang-kadang banyak berbeda dengan para habaib, nyuwun sewu, tetap tidak boleh meninggalkan rasa hormat. Di dalam kitab taklim itu disebutkan, ngaten nggih, supaya tidak salah paham. Saya memang beberapa kali berselisih paham dengan habaib, tapi saya tetap hormat dengan habaib. Karena di dalam kitab taklim itu disebutkan, al-hurmatu khairum minat to'ah. Iki bocah-bocah banter kudu paham. Jadi awakmu aja nganti benci le senajan to awake dhewe beda. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Tak wene contoh, multazam ki umpamane kiai ku. Mustahil sih. Wong umpama ya ora apa-apa jam ya ngono. Lah penampilane wis pantes kok. Dadi Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois pantes ki. Rupane kaya bandoso. Tapi lumayan lho suarane apik lho. Ngerti ra ngopo Mas Multazam suarane apik? Kuwi sing pinter bapakne. Biyen rikala mbokne meteng si Multazam, bapakne sregep kirim mic. Kuwi itu apik suarane. Multazam batin asu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, umpamane Kang Multazam niki kiai kula. Dia perintah sama saya begini, pas sholat subuh, Miftah, imami sholat. Kula jawab, mboten, jenengan mawon. Begitu saya jawab, mboten, saya tidak taat dengan Pak Multazam. Tetapi ketidaktaatan saya karena hormat saya kepada Pak Multazam. Mboten Pak, jenengan mawon. Dalam konteks rumah tangga, ibu gawe daharan, ngaturi bojone dahar, ayo Pak mangan. Bojomu jawab, mboten awakmu dhisik Bu. Sebagai istri-istri yang baik kamu jawab, mboten kula nenggo bapak. Senajan to jenengan mung dikongkon karo bapak, wis bu kowe mangano dhisik, mboten kula nenggo jenengan. Niku jenenge hormat lebih didahulukan daripada taat. Ora kok malah ceniningan. Ayo Pak mangan, kowe dhisik Bu. Oke. Kuwi ceniningan tak kandhani. Wong wedok model opo kuwi? Biasane jilbabe ijo biasane. Sing jilbabe putih insyaallah. Luweh parah. Niku lho. Jadi hormat itu lebih didahulukan. Makanya nyuwun sewu, walaupun banyak Habib kemudian enggak setuju dengan saya, dengan gaya ceramah saya, dengan pengajian saya di lokalisasi di dunia malam, tetap walaupun orang itu mengkritik saya, tetap hormat sama mereka. Mohon maaf saya tidak taat dengan mereka. Contoh, ono Habib ngonek-ngonek ke Jokowi. Jokowi banci. Pakai softtek saja. Lah nyuwun sewu, kehabaipannya tetap kudu dihormati, tetapi kita tidak boleh ikut-ikutan isi ceramahnya. Cara menempatkannya yang benar seperti itu. Wow, akbar. Yo aja nesu, lakono bengok. Allahu akbar jawaban. Sami Allahu liman hamidah. Makanya nyuwun sewu, kamu tidak boleh membenci Habib manapun. Selama mereka zuriyahnya Rasulullah, wajib kita ikuti. Selama mereka nasabnya sampai Rasulullah, wajib kita hormati. Tetapi nyuwun sewu, kalau taat nanti dulu dilihat isi ceramahnya. Nyuwun sewu, kalau cinta kita orang NU terhadap Habaib tidak perlu diragukan. Nggih napa mboten? Mereka Ahlul Baitul Mustofa tuhuri kok, suci kok. Awake dhewe iki apa? Mula kanca-kanca Habib kuwi suarane api ya lumrah wong Arab kok. Iki ne dawa kaya unta. Lah kaya awakmu lah suarane elek lumrah wedhus kok. Maka jangan ada yang mengatakan Gus Miftah benci dengan Habaib. Saya cinta dengan Habaib. Tapi soal taat dilihat dulu. Dan Mbah Mun mengatakan apa? Kalau kamu ingin mengikuti Habib yang baik, ikutilah Habib Lutfi. Itu yang disampaikan oleh Nusron Wahid di Jakarta. Nyuwun sewu. Kenapa kemudian Habib Lutfi? Seorang Habaib yang cinta dengan NKRI. Seorang Habaib yang punya jiwa nasionalisme. Kan jarang nih. Betapa cintanya beliau dengan Indonesia. Mula kowe ngono lho, uripmu kena susah. Kena kowe jomblo. Tapi nyuwun sewu, soal nasionalisme nomor satu. Hidup mati adalah NKRI. Makanya kula niku belajar banyak ilmu kebangsaan itu salah satunya dari Habib Lutfi. Dan Mbah Mun mengatakan, kalau kamu ingin mengikuti Habib yang baik, salah satunya yang paling pokok adalah Habib Lutfi. Jajal. Habib yang cinta dengan NKRI. Niku keturunan Arab, keturunan Kanjeng Nabi, cinta karo NKRI. Mosok jenengan lahir cenger ning Sragen, ora seneng karo NKRI. Kita itu apa-apa terjajah. Ora bangga dengan produk lokal, kabeh kon jobo, deloken. Ayo delok siji-siji. Kabeh iki jenenge jobo. Duwe jago api, lahire ning Sragen, netese ning Sragen. Tapi kita sering mengatakan apa? Jago Bangkok. Kenapa enggak disebut jago Sragen? Ayo. Suket tukule ning Sragen, diarani apa? Suket Jepang. Lah bosok to kuwi. Ayo. Kenapa tidak disebut umpamane suket Putatan? Ayo. Kayak suarane londe gitu. Suket Jepang, suket Manila. Wong lahire ning Sragen. Ayo. Jambu gede titik, jambu Bangkok. Ngopo ora jambu Sragen? Malah jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk bojo. Wah. Niki lho. Karena apa? Kita kurang cinta dengan NKRI. Ditambah lagi apa? Duwe guru salah. Akhire nopo? Padamu negeri lagu musyrik. Lah wingi kepiye to teke? Sing dadekke dalil nopo? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagu padamu negeri itu tidak sesuai dengan firman Allah, bertentangan dengan firman Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi taala. Yo nyuwun sewu kuwi jenenge jaka sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Kuwi jenenge pemerkosaan ayat. Kan ora nyambung. Ini kan lagu yang mengajarkan cinta terhadap Indonesia. Aja dinyanyike bareng-bareng. Padamu negeri. Iki apa lepar berbakti kabeh. Mbak ini klinik. Eh, Mbak Ping nyanyi bareng-bareng. Pasang ke musik. Nganti rapa lawas kowe. Ulangi bareng-bareng. Padamu negeri. Musrikin neng di unsur kemusrikannya di mana? Wong abdi karo negara. Yo oleh-oleh wae kok. Sing ning sore pelem ora apal mung mangap-mangap to kowe. Iki nyanyi apa kesurupan cangkemmu ya? Apakah kemudian mencintai negara itu diajarkan oleh Rasulullah? Saya jawab iya. Contohnya apa? Kanjeng Nabi begitu masuk dari Mekah ke kota Madinah, dia berdoa kepada Allah. Allahumma habib ilayna al-Madinah kahubina Mekah au asyad. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Kanjeng Nabi cinta dengan tanah Arab. Kita orang Indonesia cinta dengan Indonesia. Malah ono sing ngomong meneh, Pancasila perlu didiskusikan. Sebagai ideologi itu salah. Kalau bisa diganti dengan khilafah. Lah kowe iki sapa to, dul? Kowe iki lara gelem manggon Indonesia ora trima karo Pancasila. Yo minggat to sangka Indonesia. Ora gawe negara cangkemmu cerewet. Urip numpang ing gaya. Mila tak pikir-pikir iki ra beres kabeh lho. Dari sejak Pilpres kira rampung-rampung. Tak pikir rampung Pilpres iki wis beres, ternyata ora beres kok. Mbiyen mangkat ning Jakarta atas nama aksi bela Prabowo, jenenge jihad. Jihad bela Prabowo. Waktu itu saya bilang, goblok, jihad kok bela wong. Jihad itu membela agama, kalau mati masuk surga. Jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Apa ngono ta? Iki wis rampung. Akhirnya apa? Pak Jokowi akur karo Pak Prabowo ketemu ning gerbong kereta. Wis cipika-cipiki. Kula pengajian katwit Ramadan. Ayo Pak Prabowo nang ketemu karo Pak Jokowi. Akhirnya ketemu cipika-cipiki. Muah, muah. Untung ra cipokan. Lanang to. Wis ngobrol, ayo jok ngopi. Oke. Okay. Pak Prabowo monggo ngunjuk. Oke. Okay. Wis akur. Prabowo wis kondo karo Jokowi, Jok, selamat ya. Anda jadi presiden lagi. Selamat bekerja, Jok. Jokowi jawab, terima kasih, Wo. Kamu jangan susah, kamu gak kalah kok, Wo. Kamu hanya juara dua. Enak banget, Wo. Iki wis akur, wis rukun, wis pelukan. Sing ra trima sapa? Tim sukses. Mila bola balik kula kondo. Menungso itu terbuat dari tanah. Anah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa dikatakan ardun? Soalnya tanah niku ngalah, diinjak tidak teriak, dikencingi dia tidak emosi. Tapi jenengan pirsani, senajan to tanah niku gaweane diidak-idak, dijarke mawon regane saya suwe saya larang. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Men iso belajar saking teladane tanah, ngalah, sabar. Menungso sing gelem ngalah, gelem sabar, bakale larang regane. Kok ana wong gaweane ngamuk, gaweane nesu, gaweane gawe masalah. Apa mereka tidak terbuat dari tanah, Gus? Tetep orang yang buat yang senengane marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Mila kok bojomu ngamuk? Mama. Ye, tak uruske sertifikate. Maka saya bilang, gini gini bla-blaan gini. Walaupun konsekuensinya gara-gara kulo ngaji model ngoten iki, kulo disenesone kalih wong-wong ex-HTI. Kulo ra urusan. HTI teng Indonesia niku secara organisasi bubar le, tapi menungsone tasik kata. Kalau di Turki ditangkap, di Malaysia ditangkap, mereka di sini bebas keluyuran kok. Malah bikin tagar macam-macam soal khilafah kok. Kalau persoalannya hanya membela capres, rambung pilihan presiden rambung kok. Tapi persoalannya mereka itu pengen mengatakan demokrasi Pancasila itu gagal dan harus diganti oleh khilafah. Kula nyuwun sewu, sekarang ada istilah lagi NKRI syariah. Apa to kuwi? Malah mumet ndase meneh kok aku. Wong rajil bapan akhirnya jilbaban, jilbab syariah. Ono meneh saiki hijabers community. Kuwi apa meneh kuwi? Hijab niku artine lah aling-aling. Cara kula mbiyen mondok ning Ponorogo ngising ning kali ora ana tutupe mergo wong akeh takai tutup. Tutupe niku jenenge hijab. Kok saiki sing dihijabi matamu ki apa kuwi? Sing dienggo kuwi jenenge jilbab ora hijab. Lah awake dhewe melu-melu atas nama hijrah. Ngaji sebulan, assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam, ukhti. Assalamualaikum, ah. Waalaikumsalam, Umi, iya abi, iya. Umi mau kemana? Tandur abi, iya. Kalau Abi Multazam mau kemana? Nimbal teletong Umi. Tukang becae Abi karo Umi ora pantes. Sing bener yo sragen simbok bapak ibu iki bener. Mila jenenge ASI, air susu ibu. Lah nyelo bojone Mak, asem, air susu Mak. Nyelo bojone Bunda, Asbun, air susu Bunda. Nyelo bojone Umi, air susu Umi. Masuk asu. Dek, ayo ngasu dulu. Nabi mengajarkan kepada kita untuk cinta negaranya. Kawane contoh, iki contoh sing gampang-gampang wae ya, Bro ya. Ben awakmu paham, pancen rupa-rupa dalan iki ya ngerti lah aku. Apa ana rupa-rupa kuwi mau sing mati kuwi mau. Padahal Israil wis ning dhuwure kae lho delok kae. Ngapa mergo urung sunat, mergo urung rabi. Ya salahmu. Eman-eman nggonmu sunat. Ora ana bedane karo kran. Amung go nguyuh tok. Malah nyanyi ning kali karo atus. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan jiji. Oh begitu bu pacare rapi langsung mantane nikah mumet ndas mulai

jebol boyokmu kepiye aku. Ono meneh moro. Pak Kyai kula pengen rabi meneh karo sapa mahasiswi. Tak jawab, lha kowe pengen rabi ngrasake mahasiswi, aja rabi meneh. Lah carane pripun bojomu kon kuliah meneh. Mahasiswi, Bro. Jadi pemahaman iki salah kabeh ngono lho, Cak. Kowe nganggo sarung ya ora apa-apa. Nganggo katok sing kaya tanggo iki ya ora apa-apa. Sing tanggo iki jenenge apa? Kulot matamu kuwi ngono. Sultan. Kaya ngene kok kulot. Apa matamu iki katarak? Malah sayak iki lho. Bu niki jenenge napa? Delokan katok aja ndelok isine. Niki jenenge katok sarung. Sangko ngarep ketok kok sarung kaya mburi kaya katok. Tak buka ora apa-apa. 1 2 iya. Kayane mbake. Dasar mata keranjang. Ora ana hubungane wong Islam kudu nganggo sarung. Takoni meneh. Gus, itu Mas jadi korbuser mau ganti nama apa enggak? Enggak ada kewajiban orang masuk Islam ganti nama. Akhirnya dia takon aku, gimana bro? Aku jenenge mau ganti apa ora? Lah manut, tak ganti tak ganti. Sapa jenenge? Habib Rizik piye? Aku yang ngono to. Kan gagah wonge gede kok. Kan yo ora apa-apa. Lah kowe ngefan karo Habib Rizik jenenge Habib Rizik, ngono wae to. Lah kowe ngefan karo Gus Nur jenenge yo Gus Nur. Ngono yo ora apa-apa. Cangkemmu. Karena orang enggak bisa membedakan, enggak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Aile, songkok sing mau nggo. Kuwi songkok Islam apa songkok nasional? Songkok nasional. Berarti wong Islam niku kudu nganggo songkok apa mboten? Ora. Mila kowe sing das-dasmu ora duwe songkok kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa wong das-dasmu dhewe kok. Nganggo blangkon kaya aku ya ora apa-apa. Aku mbien nganggo blangkon kok dilokke kiai kok blangkonan. Lah urusane apa? Aku nggo tuku blangkon duwit-duwitku dhewe. Sing tak wadahi ndas-ndasku dhewe. Urusane apa? Ngomong pamer meneh. Geruan tol cangkemmu. Sengit aku. Kowe mer melu. Penyanyi lemu yang gaya. Kita mencintai Indonesia dengan segala budayanya. Maka konsep dakwahnya Gus Miftah itu apa? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Saya kira Bang Medo. Kula wingi diprotes. Kenapa istrinya Gus Miftah enggak pakai cadar? Lo. Penyeramai kiai, aku ngono. Wong bojo-bojoku dhewe sing cerewet cangkemmu ki ngopo? Gege kowe naksir karo bojoku. Aku ngono to. Lah sing naksir aku oke, padake. Bojone piro? Ya siji. Siji ning Yogja, siji Sragen, siji ning Lampung, ngono kuwi lah masalah. Gus Miftah nambah bojo, nunggu takdir. Kalau takdirnya ada, saya enggak bisa menolak. Kalau tidak ada takdir, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Apa? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Amin. Tenan kok. Nah, tapi nyatane ora wani ra wong lanang, wong wedok ora wong lanang kuat ndile. Kuat wong wedok. Wong lanang ki ringkih tak kandhani. Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Arep ngopo kowe? Gantel cangkemmu karo bojomu kowe. Ampuh wong wedok Kang Multazam. Wong wedok iki ora kuat kepiye? Pabrik susu loro digawa dhewe tak kandhani. Wong lanang ki lemah. Multazam ki lemah. Nggo wondok lure sambatan karo manuk ragadane. Setengah loro. Cacate. Aurate wong wedok niku pundi mawon? Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Berarti rai niku kudu ditutup napa mboten? Ora. Ngopo bojoku ora nganggo cadar kok disalahke? Kowe nganggo cadar yo karepmu, ora yo ora apa-apa wong rai-raimu dhewe. Ngopo kok

Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ora gaun saiki. Lah sing nyanyi bocah-bocah kuwi beda meneh. Aku mundur alon alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atimu peri. Ayo lagu apa? Sawangan wis tak resiki ana sawange saiki. Napa Bu? Pamer bojo mesake sing jomblo. Apa kayak anu, apa jenenge kurban janji, kurban janji. Kayak lagu ini kowe lunga pas aku ngajeng-ajeng. Bisa rajam. Ora iso. Aku lagu apa-apa iso jam ndak. Ditinggal rabi iso. Oh, jam bola wis mau. Wis ana ya nyanyi lagu selawat Ahlussunnah wae saben malam Jumat. Ya. Njeluk melodine tok wae, rasa nganggo hadroh, iringane ki tok wae. Lampune pateni, HP-ne duripke. Ayo ben gaul titik. Ayo, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ayo, urung urung bar, insyaallah nganti subuh. Ayo, diangkat HP ini. Sing ra duwe HP tangkepe merangis. Iki lampune pateni mawon, men peteng kabeh. Ayo, pateni, lahir saw mateni tukang lampune tak pateni. Melayu. Sallu ala Nabi Muhammad. Mama sholli ali. Ke timur dulu. Sholli wa sallim dah iman ala mada Allah. Allah sholli wa sallim dah iman ala mada Salim wa salim da iman. ringkesi donyaku sing isih ana salim salim da iman Allah Allah salim salim da iman Allah walai wal asab iman wal Musiknya menel, sepeda malih sing banter. Saleh wasalinda iman ala mada. Saleh wasalinda iman ala mada. Wal ali wal ashabi iman. Wal ali wal ashan yuk salagu meneh sloku sloku bato bato ela eno siramo menyang solo lelai payung montong sloku siramu menyang solo lele payung monto macem di lolo ba wong mati ora obah yen lopa teni bocah yang urip ayo ibadah sing banter Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anjazana fi ilmilah Allah سلم على سيدنا محمد أنت الدماء في علم الله في صلاة دائمة في دواء في ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه الحمد لله كاتني وايه gak rampung lanjut modar aku jadi ngunduh kira apa-apa nih lagu-lagu dangdut ini mau selawat kira apa-apa kayak korban janji kaya kue lungo nalikane adan kaya malah mapan turu sakarepmu dewe ngunduh kira apa-apa lagumu salimah ngunduh kira ketinggalan zaman kue ragau gau diri apa-apa bro kimcil kepolon kelingan mantan kaya yura apa-apa dek kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi ho ah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Hu'a ngono jam atiku rasane lara diringi sapa ora goblok jan. Mau baca nom-nom gelem ngaji gitu. Diringi bro. Kau ngapa nih kena menunggu ayat yang ini? Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo. Opo tung tang tung tung tung tang tung tung. Masa orang tahu kurung lagu kuwi le? Orang tahu. Lah biola tak seorang. Tak tipis. Ayo. Kok iso kandas iki lho. Aku lagune kowe sisi eleh kowe le. Eh bila Israel datang memanggil kowe. Wes sama tabel ora iso. Ayo sing banter. Hatiku rasa nyawang koncong hato karo agomo radu tata kromo Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake waktu di semeni guru yang dikepui ayo rene kendang ngaji selawat ya Rabbi. Al-Habib huwa al-Habib al-Ladhi turja syafa'atuhu li kulli halim minal ahwali mutakhi min hu'a. Ngono bro iso ngomong siji kok turja enak orang nudel ora penak. Nudul kerasa penak sing ditudul danga-danga. Salu ala Nabi Muhammad. Inilah Indonesia. Orang-orang negara luwih islami saka Indonesia ini. Ning Arab Saudi orang-orang pengajian nganti setengah siji. Orang-orang mung ning seragen niki. Selaman telat telat matamu kuwi telat. Makane kula ngajak, jangan pernah kita tidak mencintai NKRI. Perjuangan orang-orang dahulu untuk menjadikan Indonesia merdeka iki abot le. Hubbul watan minal iman. Nasionalisme itu sebagian daripada iman. Ngono kok disenen-seneni. Wis kurang islami apa tok begitu merdeka digawake lagu. Apa? Dari yakin ku teku hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Kurang islami sanggup ngendi? Merdeka wae kehadiratmu Tuhan kok. Undang-undang dasar 1945 pembukaan Salah satu alineanya apa? Atas berkat rahmat Allah. Sapa sing kandha atas berkat Nyi Roro Kidul ora ana. Atas berkat Darma Gandul ora ana. Darma Gandul iki dua agama. Mula awakmu takon Darma Gandul iki apa? Aku ora paham. Tapi lek gandule Mbah Darma, aku paham. Indonesia iki tak kandhani lho ya. Apa bedane Indonesia karo Eropa? Kita terangke. Eh? Kowe goblok kok. Sing beda lontene iki piye saiki? Indonesia kalih Eropa niku bedane mriki. Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya Eropa. Berdiri di atas banyak negara. Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Turki, Portugal, Belgia. Nyuwun apa apa apa ngelangon kok ngelangon biarang iki lho. Ini satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Indonesia itu sebaliknya, banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Bangsane apa li? Bangsa Jawa. Bangsane apa? Sunda. Bangsane apa? Madura. Bangsane apa? Bali. Bangsane apa? Bugis. Bangsane apa? Batak. Bangsane apa? Aceh. Banyak bangsa berdiri di atas satu negara, namanya Indonesia. Maka Muktamar NU tahun 1936 ketika di Banjarmasin menyepakati bentuk negara Indonesia adalah nation state. Apa itu? Negara kesatuan. Makanya sing cocok ya mung Pancasila. Berbeda-beda tetapi tetap satu, dua. Saya kira diganti khilafah. Ini medeni nih. Ayo didelok ngene ya. Ngomong Jawa tok kuwi lho, sukune wong Jawa dari Banyuwangi sampai Banten. Kuwi padha-padha Jawane, logate beda lho. Banyuwangi Osing. Nyebrang titik Madura ana bahasa Madura. Lomba TTS rata menang. Kolome mesti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom anak. Wong Madura kurang, hubungan suami istri menghasilkan nak kan nak. Kula po haling seneng karo wong Madura niku. Lucu-lucu niku pokoke. Kon dadi polisi angel, soalnya berhitungnya ora tau bener. Lah wong selain berhitung 1, 2, Madura to 1. Paling cinta aku karo Madura. Apa menen Mbah Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Madura. Ambien ning Solo lak ono Habib Wali, jenenge sapa le? Habib Anis. Wong Madura suwan Habib Anis. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Pripun kabar, Beb? Beb Anis jawab, pasti Anda orang Madura. Ndur mabu-abu, Beb Anis ni wali, Dek. Tahu kalau saya orang Madura katanya. Yo ketok cangkemmu, Bro. Bro aku. Ngulang meneh ketemu Surabaya. Bahasanya rodok kasar. Yang Dancuk kuwi ora misuh le. Dancuk kuwi jeneng tokoh ning Belanda, diabadikan jadi nama tank. Dadi lek ana dalan cilik ning Surabaya kuwi dileboni karo tank sing jenenge Dancuk. Mila kono tank teko wong Surabaya bungok, Dancuk, Dancuk, Dancuk. Asline ngoten niku. Tapi salahe wong saiki dancuk iki malah nggih misuhi wong. Mila awakmu aja ngomong dancuk. Lah pengajian ora pentes ngomong dancuk. Mila aja sekali-kali ngomong dancuk. Ngapa aku ngomong dancuk iki contoh. Contoh. Kok Gus Mita pas ngomong dancuk, soalnya aku ngerti tajwid. Jadi panjang pendeke pas. Bahkan kadang-kadang karo kol-kolah dancuk kok ngono-ngono. Ngulon meneh ketemu Solo Yogyo wonge halus kaya kula. Ora percaya lak go wong halus. Bojo kuwi lak sungkeman karo aku setengah jam, ora kaya awakmu mung salaman tok. Pak, kosong-kosong ya, Pak, ngono kuwi. Lah bojoku sungkem setengah jam bapak kau abah kau lo ngaturakan sungguh ngeriati mbok menawi kalau gada kelepatan sakit masa ngucapan sana kasih ingin tindak tanduk kau lo banyu sacawa lemas sacawa godong sak suwek kayu sak coklek kulonyun aku samudra pangang sami bapak bojo kula karo nangis, tak pikir kelingan dosa. Ngapa kowe nangis? Sikil kula kepidak. Oh alah. Ngulon meneh ketemu apa? Ngapak Kebumen, Tegal, Purwokerto, Banyumasan, sak piturute Cilacap. Omongnya blekutuk blekutuk blekutuk blekutuk. Aku pengajian yang Tegal pertama kali ini ngomai dalangan terus tahun 2007 ditawarin ngerokok nganggu bahasa ngapa pagi ayi giyek isuk-isuk ngobori cocot ya Allah wis. Indahnya Indonesia. Panitia pengajian sambutan arane manjing dalam Gus Miftakie anak gapura arane gapura sugeng teka. Aku mikir gapura sugeng teka iki apa? Bono gapura selamat datang. Selamat wis sugeng datang kuwi teka. Nang Yogyakarta iku ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Ternyata monumen Jogja kembali. Lah jaman biyen wartel, lah awakmu telepon nomere sibuk, jawabane nganggo bahasa apa ri? Inggris. The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Lah ning Tegal mboten. Nomor telepon yang sira tuju langka. Telepon mending ya. Ngono kuwi, Pak. Ngulon meneh ketemu Sunda. Wis beda meneh bahasane. Kaditu ka dunia tai metutu dinyak-nyak. Indahnya bahasa kita. Tegowo padha-padha jawane bahasane Sunda indah wonge alus-alus. Kadhitu untu naun-naun, sir metutu tintep taun. Cicing mah ula gandeng, teh kucing mah disrondeng. Kula suwun nang wong Sunda niku ngomong bahasane alus-alus, nika teh gelis. Ana wong ngapak dolan gene wong Sunda, mlebu kampunge wong Sunda ngidak telek. Wong ngapake nesu, "Ta ini siapa kiye?" Dijawab karo wong Sunda, "Iya, mah ta ina urang." Wong ngapa ora percaya? Ora percaya ta ini urang kok gedene sekiyek katanya. Ya. Ini Indonesia ngono lho. Ngulon meneh ketemu ngendi? Jakarta. Bahasane apa? Betawi. Lulu gua-gua, bapak lu mertua gua. Iya. Indahnya Indonesia. Ngulon meneh Banten, ngulon meneh Lampung, nyak ego mangan kudai. Ayo mangan bisik. Kambuang, kuatin apa? Asu, wi Lampung. Ngulon meneh ngendi? Palembang, wong kita galung. Ngulon meneh Medan, mulai punya marga. Iki margane jelas si lupa hutang. Cakwi mau si raja guguk. Iki marga satwa. Indah. Ini baru dari segi suku. Makanya kenapa Pancasila paling cocok. Belum lagi kalau ngomong agama. Ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Semuanya berhak melakukan agamanya tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Dan yang paling cocok menaungi itu semua adalah Pancasila. Kok saiki cangkemmu ngomong Pancasila ra cocok karo Indonesia, tak grantol cangkemmu delok wae. Kula kandha, kalau hanya perbedaan soal tahlil, awakmu tahlil tanggamu ora, iso dimaklumi. Mung perbedaan kunut, awakmu kunut tanggamu ora, ora apa-apa. Tapi kula yakin wong Sragen wis ana sing padu babakan kunut. Soale apa? Wis jarang sing salat subuh. Ora apa-apa. Traweh 28 ora apa-apa. Bahkan yang Sragen ono aliran nomor telu ora 20 ora 8 tapi aliran sing ora traweh. Sapa imame multazam. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ideologi nyuwun sewu NKRI harga mati. Enggak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya nyuwun sewu dengan sikap saya seperti ini banyak dibully aku rafofoh. Demi Indonesia. Banser sing gagang le Indonesia. Malah suwe-suwe kaya banji binaanku kowe. Sing dipapek sing kepeh abang kuwi lho. Aku ngerti saiki jenenge sapa? Sukarlan. Asu nglekar ning dalan ngomong. Sing gagah ngono lho bro ngono. Indonesia. Indonesia. Aku apal karo gerakane banji, aku di jamaah banji 400 kok. Jenengmu sapa? Lora, Om, mbak lanang ora, wedok ora. Jenengmu sapa? Sucipto, susune lancip diganjel botol. Maka melalui peringatan malam hari ini, mudah-mudahan Allah menjaga bangsa Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Bangsa ini menjadi bangsa yang makmur. Amin. Sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampun jam 2:30. Pengajiannya pun rampung. Bagi infak saya wet rewet bu. Kabeh ngadeg nyanyi lagu Indonesia Raya karo selawat hasbi rabbi jallallah. Shallu ala nabi Muhammad. Hiduplah Indonesia Raya tudua Indonesia. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Nyun Fatihah kaping 3 yang pertama untuk NKRI Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua untuk Sayyidina Mbah Maimun Zubair Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-ladina an'amta 'alaihim. Yang ketiga untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, kabulkan doa-doa kita, kabulkan permintaan kita. Allah membaikkan dunia kita dan Allah membaikkan akhirat kita. Nanti pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ihdinash shiratal mustaqim. Ditutup dengan selawat hasbi rabbi 3 kali. Hasbi rabbi jalla حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي صلى الله لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوام الطريق والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.